الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. جماعة سبحانه dimuliakan oleh Allah سبحانه وتعالى، ayat yang ke-20 dan setelahnya sampai akhir surah Al-Hasyr. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faiz. Tidak akan sama penghuni surga dan penghuni neraka. Ashabun nar, penghuni neraka, wa ashabul jannah penghuni surga, tidak akan sama. Satu yang tidak akan sama. Penghuni neraka senantiasa disertai dengan azab, sementara penghuni sorga penuh dengan kenikmatan. Dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala, ashabul jannati humul faizun. Mereka-mereka inilah penghuni sorga yang faizun, yang berhasil. Barakallahu alaikum. Yang untung dengan semua apa yang mereka inginkan. Selamat dari semua kejelekan. Inilah orang-orang yang menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan, semua kebaikan mereka akan nikmati, mereka akan rasakan, dan semua kejelekan terhindar dari mereka. Malaikahumul faizun, meraih semua apa yang mereka inginkan dan terhindar dari mereka apa yang mereka khawatirkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang Al-Qur'an, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini ke atas gunung. Yani kami bebankan syariat ini kepada gunung. Sebagaimana di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sungguh kami aradna, kami tawarkan Al-Qur'an ini, syariat ini, amanah ini, al-jibal, al-samawat, langit, gunung-gunung, bumi, fa'abaina an yahmilnaha, maka mereka pun enggan untuk memikulnya. Wa ashfaqna minha, dan mereka sangat khawatir tidak mampu untuk mengembannya. Wa hamalaha al-insan, dan manusia inilah yang justru memikulnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'a." Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung-gunung, sehingga mereka memahami apa yang menjadi janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Baik. La ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah, niscaya engkau akan melihat gunung-gunung ini adalah walaupun nampaknya mereka atau gunung-gunung ini kokoh, kuat, keras, besar. Tapi ketika akan tetapi ketika diturunkan kepadanya Al-Quran dan mereka bisa memahaminya, niscaya engkau mendapati mereka gunung-gunung ini tafhasian khusyu, takut kepada Allah Subhanahu wa Taala. Masya Allah. Mutafaddi'an min khasyatillah, yaitu mutasyakkikan, akan terbelah, akan hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa Taala. Baik. Wa tilkal amsal nadribuha linnas, yani walaupun bagaimana kuatnya, bagaimana kerasnya, bagaimana besarnya, baik, maka tetap mereka akan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Taala dalam bentuk terpecah belah, hancur. Barakallahu fikum. Wa tilka amsal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Demikianlah kami jelaskan, kami berikan permisalan untuk manusia dengan contoh-contoh, perumpamaan-perumpamaan, la'allahum yatafakkarun, agar supaya mereka berpikir tentang kudratullahi subhanahu wa ta'ala dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini juga ada dorongan untuk kita mentadabburi Al-Quran, memahami makna-maknanya dan beramal dengannya. Baik, gunung saja khusyuk. Barakallahu fikum. Apalagi manusia yang memiliki akal. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Misalnya mereka Al-Quran diturunkan ke gunung-gunung dan mereka memahami, mereka mengerti janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Taala, maka niscaya engkau akan melihat bagaimana hebatnya kehusuan gunung-gunung ini. Baik. Maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk mestinya senantiasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Taala setiap kita mempelajari Al-Qur'an. Sebagaimana peringatan Allah Subhanahu wa Taala, alam ya'ni alladziina aamanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladziina utul kitaaba min qablu fa taala 'alaihimul amalu fa qasat qulubuhum wa katsiirun minhum faasiqun. Belumkah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Taala? Baik, khusyuk takut kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan apa yang Allah turunkan kepada mereka dari Al-Qur'an. Dan jangan orang-orang mukmin ini sama seperti orang-orang dahulu kala yang telah diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa Taala yang menjadi keras hati mereka. Tidak mentadabburi Al-Qur'an, tidak mempelajarinya, tidak beramal dengannya. Baik. Keras hati mereka. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, sehingga keras hati mereka. Wa katsirun minhum fasiqun, dan jadilah kebanyakan di antara mereka orang-orang yang fasik, tidak taat lagi kepada Allah Subhanahu wa Taala. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Kemudian di akhir surah ini Allah memperkenalkan dirinya. Dan ila ma'rifah. Pengetahuan kita, pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa Taala, ma'rifatullah. Allah memperkenalkan dirinya. Ya, seperti inilah Allah memperkenalkan dirinya. Allah itu demikian dan demikian dan demikian. Barakallahu fikum. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu. Dialah Allah Subhanahu wa Taala yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Taala. Alimul ghaibi wasyahada, dialah Allah Subhanahu wa Taala. Alimul ghaibi wasyahada. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada, yang maha mengetahui yang perkara zahir dan perkara yang batin. Apa yang gaib, apa yang hadir. Dialah yang memiliki segala sesuatunya. Alimul ghaib wa syahada. Huwa ar-Rahmanur Rahim. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatunya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rabbana wahai Rabb kami, sungguh engkau telah memenuhi segala sesuatunya dengan rahmat dan ilmumu. Ini Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatunya. Rahim, Maha Penyayang. Baik. Ar-Rahim biasanya diperuntukkan, dikhususkan untuk ahlul iman. Ar-Rahman untuk seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahim khusus untuk orang-orang yang beriman. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus. Allah mengulangi. Huwallahu alladhi la ilaha illa hu. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang esa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Tidak malaikat, tidak al-anbiya war-rusul, tidak juga orang saleh, tidak para wali, dan segala sesuatunya tidak ada yang berhak disembah. Yang berhak disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengulanginya. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam al-malik. Sang Raja, penguasa segala sesuatunya. Semuanya di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Malik, Sang Raja. Berhak untuk mengatur segala sesuatunya di dalam kerajaan. Al-Quddus, Maha Suci. Maha suci dari segala sesuatu yang merupakan kekurangan, aib, cacat. Baik, Allah Maha Sempurna. Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'min. As-Salam min As-Salim min kulli aib. Terbebas dari semua cacat, kekurangan. Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'min. Yang memberikan keamanan, barakallahu fikum. Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaimin. Yang memberikan perlindungan. Baik. Al-Azizul Jabbar. Baik. Maha Perkasa, Maha Besar, Maha Agung. Masya Allah. Di sini al-mu'min, di sini diartikan al-musaddiqu rusulahu ambi'ahu bima arsala bihi minal ayatil bayyinat. Yang membenarkan rasulnya, para nabinya. Baik. Dengan ayat-ayat bayinat, mu'jizat. Ar-Rahibu ala kulli khalqihi. Yang mengawasi seluruh makhluknya. Fi amalihim. Pada semua yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Al-Aziz alladhi la yughalab. Maha perkasa yang tak terkalahkan. Al-Jabbar. Alladhi huwa alladhi qahara jami'al ibad. Baik. Yang memaksa segala sesuatunya. Wa'ada'ana lahu sa'irul khalq. Dan tunduk kepadanya seluruh makhluknya. Al-Mutakabbir. Baik. Al-Mutakabbir yang sombong. Alladhi lahul kibriya. Wal-azamah, keagungan, kebesaran. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memilikinya. Tanazzahallahu ta'ala an kulli ma yushrikunahu fihi bihi fi ibadati. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang dipersekutukan dengannya oleh hamba-hambanya. dalam peribadatan. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih menerangkan tentang dirinya, huwallahul khaliqu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dua, al-khaliqu wal makhluq. Al-khaliq yang mencipta, Allah Subhanahu wa taala, al-makhluq yakni selain Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah ciptaan, semuanya makhluk. Maka jika seandainya ada seorang menyembah selain Allah, berarti menyembah sesama makhluk. Baik. Wallahul khaliqul bari'u, dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatunya. Baik, al-bari', al-munshi', al-mujid, lahum ala muqtada hikmatih. Ya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang mengadakan sesuai dengan hikmah yang Allah kehendaki di baliknya. Baik. Manusia dengan berbagai macam ragamnya, walaupun sama-sama manusia, tapi tetap berbeda antara satu dengan yang lainnya, sifat-sifatnya, wataknya, pembawaannya, kebiasaan-kebiasaannya. Barakallahu fikum. Baik, apalagi masalah zahirnya lebih nampak lagi perbedaannya. Karena begitu kita lihat, langsung kita bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Masya Allah. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir, dialah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk hamba-hambanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Baik, makhluk-makhluknya. Berbagai macam jenis makhluk Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi, yang tidak ada yang mengetahui jumlah jenisnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Musawwir, lahul asma'ul husna, dia Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang indah. Baik, yang kita bisa menyeru, memanggil, berdoa dengan nama-nama ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah, memintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama itu. Baik. Ya Ghaffar, ighfirli, ya Rahman, irhamni, ya Alim, 'allimni. Baik. Dan seterusnya. Dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita meminta. Lahu al-asma'ul husna yusabbihu lahu ma bis samawati wal ardhi wa huwal azizul hakim. Yusabbihu, senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja, siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi. Wa in min syai'in illa yusabbihuna bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di udara, yang di tanah, dan yang di lautan. Barakallahu fikum. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita tidak tahu bagaimana cara model mereka semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pepohonan semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Serangga-serangga semuanya. Yusabbihu lahu ma bis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Baik. Dialah Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha bijaksana. Masya Allah. Ini dengan cara seperti ini Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya, sehingga kita pun sebagai hamba mengenali Allah tabarak wa taala yang kita sembah. Bahwa dia Allah Subhanahu wa taala yang mencipta. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatunya. Baik. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa. Dialah yang maha bijaksana. Mengetahui segala sesuatunya. Masya Allah. Ini yang menjadi barakallahu fikum penambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin kita mengenali Allah Subhanahu wa taala, semakin kita cinta terhadapnya. Semakin mentaati apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan diri dari larangannya. Semakin khusyuk kita, ketika kita mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebut. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Inilah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Baik, kita tutup sampai di sini dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.